Thank you.

berani sumpah opo njalukmu dah ayu aja ngiyang guyu. Kayak ini Allah jangan dirasanya ayo. dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis sing angungku limatu saya bisa ngerontoke jantungku.

kianto berkahi widi. Terima kasih.

Thank you.